ini tak sopan, sangat tak menghargai. Apalagi aku menikmati, bisakah kau mengerti? Bercerita dan tertawa, saling mencela, semuanya lepas dari hati. Curahkan hati dan berbagi, saling peduli sampai terlupa, terlupa. Tunggu sebentar lagi, sedikit lagi. Masih bernyanyi, suasana semakin nikmat sekali. Tunggu, tunggu sebentar lagi, tak akan lama, ku kan jadi milikmu. Hey, tunggu satu jam lagi, aku hanya untuk kamu.